Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ikrar bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di subuh hari yang berbahagia ini dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah, kitab ringkasan dari Tamasyah ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. InsyaAllah ta'ala di hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. Kata beliau, fi tawahhudi tariqil jannah wa annahu laysa laha illa tariqun wahid. Kata beliau membawakan sebuah pembahasan bahwa jalan menuju surga itu hanya satu, ya. Jalan menuju surga itu cuma satu, ya. Kata beliau, hadza mimma tafaqat alaihi rusul min awwalihim ila khatimihim shalawatullah wa salamuhu alaihim. Pernyataan bahwasanya jalan menuju surga itu cuma satu, itu merupakan perkara yang disepakati oleh semua rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak awal sampai ke rasul yang terakhir. Satu saja, jalan menuju surga Allah itu cuma satu. Wa amma turuqul jahim, adapun jalan menuju neraka, fa aktsaru min an tuhsa, itu banyak sekali, ya, tidak bisa dihitung saking banyaknya jalan-jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kata beliau, walihadza yuwahhidu subhanahu sabilahu wa yujma' subulan nar. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menyebutkan secara tunggal satu jalan, bahwa jalan Allah Subhanahu wa itu cuma satu, bahwa jalan menuju surga itu cuma satu. Kemudian tak kalah berbicara tentang jalan-jalan menuju neraka, Allah datangkan dan sebutkan dalam bentuk jamak, plural, ya, bentuk jamak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ya. Sirati mustaqima fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Ya, satu saja. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan ini adalah jalanku yang lurus. Satu saja Allah sebutkan dalam bentuk mufrad tunggal. Wa la tattabi'u subul, kemudian kata Allah, dan jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lainnya, cabang-cabang yang lainnya. Allah enggak mengatakan sabil tapi subul. Kalau sabilun itu satu jalan, kalau subul banyak jalan, banyak cabang. Ya, ya, setelah Allah sebutkan bahwa ini adalah jalanku yang lurus cuman satu, kemudian Allah larang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang lainnya, cabang-cabang yang lainnya. Fatafarraqa bikum an sabili. Ya, ketika kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, maka sungguh kalian akan tersesat, menyimpang dari jalanku yang lurus tersebut. Ya, lihat tuh. Allah katakan fatafarraqa bikum an sabili. Sabil pakai mufrad satu. Kalau tadi subul banyak, ya, subhanallah. Wa qala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 9, wa 'alallah qasdus sabil wa minha ja'ir. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menerangkan, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa minha ja'ir, dan diantara jalan-jalan ada pula yang bengkok, subhanallah. Wa minha ja'irun, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah wa minha ja'ir, dan ada juga jalan-jalan yang bengkok, kata beliau, hiya turukhun mukhtalifah wal ara wal ahwa al mutafarriqa. Jalan-jalan yang bengkok tersebut adalah jalan-jalan yang berbeda-beda, ya, pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda, berselisih, ya, subhanallah. Ay wa minas sabil ja'irun anil qasdi wa hiya sabilul ghaib, bahwa di antara jalan tersebut ada pula jalan yang bengkok, yaitu jalan yang menyimpang. Wa qala hadza siratun alayya mustaqim, dan juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 41, dan inilah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Sirat al-mustaqim. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta wa qala hadza sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi, thumma qala hadza subulun wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilai. Lihat ini. Ini penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mencoba mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoreskan sebuah garis yang lurus kepada kami. Subhanallah. Ini merupakan bentuk pembelajaran yang diterapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ini juga merupakan salah satu metode dan uslub di dalam menyampaikan pelajaran, menyampaikan kebenaran, langsung dipraktikkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat ketika itu, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoreskan sebuah garis yang lurus di hadapan kami. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khutuban an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggores, ya, garis-garis di sebelah kanan dan kiri dari goresan yang lurus tersebut. Digores oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuat satu goresan yang lurus, kemudian dibuat di sebelah kiri dan kanannya, ya, goresan-goresan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi subulun." Inilah jalan-jalan, inilah cabang-cabang. "Wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi." Dan di setiap jalan-jalan yang berada di samping kiri dan kanan dari jalan yang lurus tersebut, ada syaitan yang menyeru dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya, dibuat garis lurus yang menunjukkan ini adalah kebenaran, ini adalah al-haq, ini adalah jalan Allah, ini adalah agama Allah. Kemudian dibuat garis di samping kiri dan kanannya. Kemudian kata Nabi, di setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang menyeru dan menggoda manusia untuk terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan ini adalah jalanku yang lurus, jalan yang digoreskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Menunjukkan bahwa jalan Allah itu cuma satu saja, bahwa jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu saja. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang berada di samping kiri dan kanan dari jalan yang lurus tersebut. Di situ bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian yang kami muliakan, di garis yang kiri dan kanan tersebut ada zina, ada khamar, ada kesyirikan, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap jalan tersebut ada syaitan yang berupaya untuk menggoda, untuk menarik dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah assalamah. Fa in qila, nah ini perhatikan, ini mungkin jadi muskilah, mungkin jadi problem buat kita lah. Saya kok sering dengar bahwa jalan menuju surga itu banyak, ya. Katanya jalan menuju Roma itu banyak, jalan menuju surga itu banyak. Lah tadi kita katakan, ya, kata Imam Ibnul Qayyim, fi tawahhudi tariqil jannah wa annahu laisa laha illa tariqun wahid, bahwa jalan menuju surga itu cuma satu saja. Lah kita sering dengarkan bahwa jalan menuju surga itu banyak, banyak jalan menuju surga. Ya, ini ya kita jawab insyaallah taala seperti apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Fa in qila, jika dikatakan, faqad qala Allahu azza wa jalla, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 15-16. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Ini konteksnya seruan terhadap ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin, dan sungguh telah datang kepada mereka, kepada kalian cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian al-haq, kebenaran, wa kitabum mubin, demikian pula kitab yang sudah jelas gamblang. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulus salam, yang dengan kitab tersebut, ya, yang dengan kitab tersebut bagi orang-orang yang mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah untuk bisa mengikuti dan menggapai keridoannya ke jalan-jalan keselamatan. Ya, itu disebutkan subul juga. Ya. Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah enggak katakan sabilus salam. Ya. Banyak jalan, ya, menuju keselamatan, ya. Qila, maka dikatakan. Ini cara menjawabnya, salah satu sisi untuk menjawab, ya. Hiya subulun tujma' fi sabilin wahid. Kesemuanya itu dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala digabungkan menjadi satu jalan, ya. Jalan-jalan kebaikan tersebut, jalan-jalan keselamatan tersebut digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu jalan, yaitu apa? Shirath al-mustaqim, jalan yang lurus. Semua kebaikan-kebaikan, semua amalan-amalan kebaikan dijadikan menjadi satu, satu jalan, ya. Wa hiya bi manzilatil jawad wa turuq fit tariq al-a'zam, ya. Jalan-jalan kebaikan yang banyak tersebut, ya, kata para ulama, kedudukannya seperti jalan-jalan kecil, lorong-lorong kecil yang berada di jalan yang besar, ya, di jalan yang besar, jalan raya yang besar. Ternyata di jalan-jalan yang besar tersebut ada juga jalan-jalan yang kecil, jalan-jalan yang bentuknya lorong-lorong, ya. Fahadhihi syu'abul iman yajma'uha al-iman. Maka kesemua dari jalan-jalan kebaikan tersebut itu merupakan cabang-cabang keimanan, cabang-cabang keimanan. Semuanya digabungkan, disatukan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syu'batun kama yajma' saqa syajarah aqsanaha. Itu jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebaikan tersebut itu bagaikan, ya, ranting-ranting pohon yang terdapat pada batang pohon, ya. Bapak-bapak sekalian kaum muslimin, diperhatikan batang pohon tersebut. Ya, batang pohon kan besar. Kemudian di batang pohon tersebut ada ranting-ranting. Maka demikianlah jalan Allah Subhanahu wa taala yang satu itu bagaikan batang pohon itu. Adapun jalan-jalan kebaikan bagaikan ranting-ranting dari pohon tersebut. Wa hadhihi subul hiya ijabatu da'i Allah bitasdiqi khabarihi wa ta'ati amrihi. Wa tariqul jannati hiya ijabatu da'i ilaiha laisa illa. Dan jalan-jalan tersebut adalah dengan menjawab seruan para da'i-da'i Allah Subhanahu wa taala, dengan menjawab seruan para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan membenarkan khabar berita-berita yang mereka bawa, dengan mentaati perintah-perintah mereka, dan jalan surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjawab seruan tersebut, ajakan tersebut, tidak ada alternatif yang lain. Ya. Ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka mari jalani jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mari kita jawab, mari kita ikuti seruan para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa qad rawahu Al-Bukhari fi sahihi an Jabir radhiyallahu taala an qala ja'at malaikatun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari kata Jabir, rombongan malaikat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, berkata sebagian dari malaikat tersebut, innahu naimun, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Waqala ba'dhum, dan berkata sebagian malaikat yang lainnya, al-'ainu naimatun wal qalbu yaqdhan. Kedua mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidur, tapi hatinya enggak pernah tidur. Itulah kelebihan yang diberikan kepada para nabi, ya, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua matanya tidur tertutup, tapi hatinya selalu dalam keadaan sadar. Subhanallah. Faqalu, maka para malaikat mengatakan lagi, inna li sahibakum hadza mathalan fadribu lahu mathala, sesungguhnya teman kalian ini, sahabat kalian ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki perumpamaan. Fadribuhu lahu mathala, maka coba ya kalian membuat perumpamaan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini perkataan sebagian malaikat kepada sebagian yang lainnya. Coba buat permisalan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Faqalu, maka berkata sebagian malaikat, mathaluhu mithlu rajulin bana daran waja'ala fiha ma'dabatan wa ba'atha da'iyan. Faman ajabad da'iya dakhalad dar wa akala minal ma'dabah. Wa man lam yujib da'i lam yadkhulid dar wa lam ya'kul minal ma'dabah. Subhanallah. Ini perhatikan ya kaum muslimin, perumpamaan, permisalan yang sangat baik yang dimisalkan oleh para malaikat. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ketika mereka memberikan permisalan tentang apa yang dibawa oleh utusan kita Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya permisalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bagaikan seorang lelaki yang membangun sebuah rumah, kemudian di dalam rumah tersebut disiapkan berbagai macam hidangan makanan. Ya, wa ba'atha da'iyan, kemudian diutus salah seorang untuk mengajak manusia masuk ke dalam rumah tersebut untuk makan hidangan santapan yang telah dipersiapkan di dalam rumah tersebut. Itulah permisalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk manusia ini. Bagaikan seorang lelaki yang membangun rumah, dan di dalam rumah tersebut terdapat hidangan dan santapan makanan. Kemudian diutus seorang laki-laki untuk mengajak manusia masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyantap makanan tersebut. Subhanallah. Kata beliau, faman ajabad da'iyah dakhalad dar, maka barang siapa yang mengikuti ajakan, seruan, undangan lelaki tersebut, lelaki yang mengajak orang-orang tersebut, maka sungguh dia akan masuk ke dalam rumah tersebut. Wa akala minal ma'dubati, dan sungguh dia akan makan dan bersantap dengan hidangan yang telah dipersiapkan. Ya, subhanallah. Wa man lam yujibud da'i lam yadkhulid dar. Adapun orang-orang yang enggan dan tidak mau mengikuti dan memenuhi ajakan orang yang mengajak tersebut, maka sungguh dia tidak akan masuk ke dalam rumah itu dan enggak akan menyantap hidangan yang telah dipersiapkan. Subhanallah. Ya. Kemudian lihat, perhatikan. Faqalu, maka mereka mengatakan lagi sebagian malaikat, awiluha lahu yafqahuha. Tolong terangkan lagi lebih spesifik perumpamaan dan permisalan tersebut. Katanya tadi permisalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, permisalannya bagaikan seorang lelaki yang membangun rumah. Sudah selesai membangun rumah, dia persiapkan semua makanan tersebut. Kemudian ada salah seorang yang diutus untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyantap makanan tersebut. Tolong diperinci lagi, gimana sih bentuknya tersebut? Ya, faqala ba'dhum, maka mereka mengatakan, sebagian malaikat lagi mengatakan, innal 'ain na'imatun wal qalbu yaqdhatun yaqdhanu. Sungguhnya kedua mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut tertidur, akan tetapi hatinya senantiasa terjaga, enggak pernah tidur hati junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperinci, ad-daru al-jannah, rumah tadi, rumah yang kita permisalkan tadi itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wadda'i, adapun orang yang mengajak untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyantap makanan yang telah dihidangkan di rumah tersebut, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah, maka barang siapa yang taat, ya, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh malaikat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad ajak kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah terlintas terpikirkan dalam benaknya kita. Subhanallah. Ya. Diajak kita, dibangun rumah tersebut, disiapkan makanan, diajak kita untuk masuk ke dalam surga Allah dengan berbagai macam kenikmatannya oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asa Muhammadan faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang sahih, lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahkan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua dari kalangan umatku akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pengecualiannya, illa man aba. Kecuali orang yang enggan, enggak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lah seperti ini, sudah diajak ya masuk ke dalam rumah dengan berbagai macam hidangannya, sudah diajak oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga Allah, tapi dia enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa sih orang yang enggan masuk ke dalam surga wahai surga Allah Subhanahu wa taala? Siapa mereka-mereka itu wahai Rasulullah? Bertanya para sahabat. Ya, heran, kok enggak mau masuk surga? Ya, enggak mau masuk surga. Sudah disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku, semua umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan, enggak mau masuk ke dalam surga. Heran para sahabat, kok bisa ada orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti seruannya, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai kita diwafatkan, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita wafat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.